diriwayatkan dari Syiddad bin Al-Had radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki dari Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya. Lalu Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad, aku berhijrah untuk mengikuti ajaranmu. Dia meninggalkan kaumnya untuk kelompoknya untuk berbicara ke Nabi, berhijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat tentang orang tersebut. Setelah kembali dari suatu pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Rampasan itu dibagi-bagi untuk Nabi dan para sahabat. Orang Badui ini juga mendapat bagian, tapi ia tidak kelihatan. Suatu hari ia berada di tengah-tengah sahabat. Para sahabat memberikan jatah tersebut kepadanya, ghanimah tadi ya, karena dia ikut ambil bagian dalam perjuangan. Apa ini? Para sahabat menjawab, ini bagianmu yang telah disisihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengambil jatah tersebut. Lalu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah ini ya Rasul?" Beliau menjawab, aku telah menyisihkannya untukmu. Lalu dia berkata, aku mengikutimu bukan untuk memperoleh seperti ini, tapi agar aku terkena anak panah di sini. Dia menunjukkan lehernya, sini, sehingga aku menemui ajalku dan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah percaya dan menyampaikan keinginanmu. Ia terdiam sejenak, kemudian bangkit untuk masuk lagi ke medan perang. Setelah itu orang datang menggotongnya sambil membawa pedang. Dia terluka pada bagian sebagaimana ia isyaratkan. Kalau dalam keterangan itunya masih nancep di sini, di leher persis yang ditunjuk. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ini orang Badui yang itu? Para sahabat menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, ia jujur kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaannya. Nabi SAW mengkafaninya dengan baju jubah beliau, kemudian mensolatkannya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuknya, ya Allah, ini adalah hambamu, keluar dari kabilahnya untuk berhijrah menuju jalanmu. Kemudian ia mati syahid dan aku menjadi saksi atas yang demikian itu. Sahih Sunan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian, ini jujur ke Allah. Bersih kalau niat tuh jangan pakai tedeng aling-aling pura-pura ya. Kenapa pengkong pakai pakaian ini? Saya ingin hijrah ke Allah. Tapi Allah tahu sebetulnya dia ingin diakui orang, ya. Dia ingin dikagumi orang. Dia ingin orang respek kepadanya. Ini kan tidak jujur. Omongannya lillahi ta'ala. Tapi aslinya sih tidak. Kita tidak bisa begini. Kita harus jujur-jujur betul ke Allah karena Allah tahu hati kita. Mengapa kamu ikut jadi relawan? Ya, saya ingin supaya Allah suka kepada saya. Ini gak dikasih gaji loh, gak dikasih bonus. Ya, memang saya nyarinya juga. Nyari keriduan Allah. Allah tahu. Udah, lempeng tidak ada. Bukan untuk nyari jodoh, nyari apa. Perkara nanti diberi jodoh, yaitu nanti Allah yang atur bonus dari kejujurannya. Gitu. Kalau niatnya jujur, tulus, ya Allah tahu. Tahu persis. Nah, di sini sekarang yang kita latih tuh. Terus-terusan kita latih, tanya jujur mau apa nih? Mau apa bikin video ini? Pengen viral? Pengen terkenal? Kenapa harus tuk-tak, tik-tok, tak-tak? Untuk apa? Kalau udah viral mau apa? Benar, dengan viral Allah ridho. Tanya terus. Apa sih yang dicari bikin buku ini? Benar, buku ini ingin supaya orang lain tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, atau hanya pengen royaltinya saja? Ayo, benar enggak ini ngasih permen ke adiknya si itu teh ikhlas? Atau supaya laporan ke kakaknya dalam rangka strategi PDKT? Ayo, kita mah sekarang mah satu aja lah. Ya Allah, ya Latif, wahai yang maha tahu, Al-Latif segala yang maha lembut, ya Khabir, wahai yang maha tahu segala-galanya dengan teliti. Saya lakukan ini semata-mata agar engkau ridho. Hanya engkau yang dituju, ya Allah. Allah tahu, tahu. Mungkin nanti diuji ya. Kita sudah berbuat baik. Mungkin nanti Allah menguji. Karena kalau kita ceritanya karena Allah, udah gitu kita gak dihargai kebaikan kita. Bahkan dipermasalahkan kita berbuat baik. Disalahkan. Kan ada yang berbuat baik. Dihina, dicemooh. Disalah-salahkan, difitnah. Padahal dia berbuat baik. Sudah tahu ada yang begitu? Tahu gak? Ada yang begitu? Banyak. Tapi bagi orang yang jujur, emang saya nyari keridhaan Allah, enggak ada masalah. Mau orang tahu, tidak tahu, mau berterima kasih atau tidak, mau memuji atau tidak, menghargai atau tidak, bahkan meremehkan, enggak ada masalah. Memang yang dicarinya juga engkau ya Allah. Itu pasti beda. Ah, kita latih ini terus hadirin. Karena Allah tuh khabirum bima ta'malun. Allah tahu apapun yang kita lakukan dengan teliti. Dan Allah tahu persis apa yang ada di hati kita.